وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan alhamdulillah segala puji milik Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan nikmat yang telah dibagikan kepada kita di atas kebijaksanaan dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Dia Allah yang berhak untuk memberikan, Dia Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk tidak memberikan, sekaligus Dia Allah Azza wa Jalla yang punya hak untuk mencabut nikmat-nikmatnya yang telah Dia berikan kepada hamba-hambanya. Dengan nikmat-nikmat yang telah dibagikan sebagai bentuk kedermawanan Allah kepada hamba-hambanya, tidak menuntut untuk dibalas budinya Allah Azza wa Jalla, dibalas kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak membutuhkan itu semua. Yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari hamba-hambanya, agar hamba itu menjadi orang yang terpandai dalam berterima kasih, mengungkapkan syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pun kesyukuran yang Allah perintahkan juga untuk hamba itu sendiri. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mencatat kita semuanya menjadi hamba yang pandai berterima kasih. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jerih payah beliaulah agama Allah Azza wa Jalla sampai kepada kita. Dengan segala pengorbanan dan perjuangan beliaulah ajaran Islam ini sampai kepada kita. Ini artinya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjuang dengan perjuangan yang paling tinggi dalam usahanya manusia. Ini artinya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah berkorban dengan pengorbanan yang paling besar untuk menyampaikan pengajaran Islam ke tengah-tengah kita. Maka kita sebagai umatnya harus dan berusaha untuk mengungkapkan rasa syukur atas perjuangan beliau yang besar dan pengorbanan beliau yang sangat tinggi. Namun perlu kita ingat bahwa bentuk terima kasihnya kita kepada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bukan dengan memuji menyanjungnya sampai keluar batas. Namun, bentuk kesyukuran kita terhadap perjuangan beliau, kita menerima bimbingan-bimbingan beliau, arahan-arahan beliau, kita menerima apa yang diperintahkan oleh beliau dan apa yang dilarang oleh beliau. Maka di saat kita menjadi hamba, menjadi umat yang patuh, menjadi seorang umat yang taat, artinya pertama kita telah berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah diberikan, dan yang kedua, bentuk terima kasih kita terhadap perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah, seseorang tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah jika orang tersebut atau kita tidak berterima kasih kepada manusia. Maka bentuk terima kasih kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kita belajar apa yang diajarkan, kita amalkan apa yang dibimbingkan, kita laksanakan apa yang beliau teladankan. Maka ini maknanya, kita telah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan kita telah berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita dicatat oleh Allah Azza wa Jalla orang yang umatnya mau patuh, mau mendengar, mau melaksanakan, mau taat terhadap bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau dan larangan beliau. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tentu bau Ramadan sudah dekat dan sudah tercium. Kenapa? Karena kita sekarang berada pada bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, kemudian Ramadan. Tanggal berapa Ustaz bulan Sya'ban? Ustaz Tabajari? Berapa? 13 bulan Sya'ban. Berarti sebentar lagi, ya sekitar 17 hari lah, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu saya mengatakan sudah tercium baunya dan sudah dekat bulan Ramadan. Kita kaum muslimin telah sepakat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk berpuasa. Oleh karena itu, puasa termasuk dari rukun apa? Rukun iman atau rukun wudu? Puasa termasuk rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa, Dik? Rukun Islam yang kelima. Jadi, ya, rukun Islam yang kelima, dalam riwayat yang lain, Rasulullah meletakkannya pada rukun yang keempat. Mana saja, apakah kita mengatakan rukun puasa atau puasa itu rukun yang keempat atau yang kelima, ada nasnya masing-masing dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. puasa bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban bagi umat-umat yang telah lewat dan juga bagi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita menyadari diambil bulan Ramadan satu bulan dalam 12 bulan, ini termasuk dari kemudahan dan keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita punya bulan Masehi, ada bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah ada 12 bulan. Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan semua bulan itu kewajiban untuk berpuasa. Tapi Allah Azza wa Jalla menjadikan dari 12 bulan itu cuma satu bulan saja wajib bagi hamba-hambanya untuk berpuasa. Ini artinya bahwa Allah Azza wa Jalla sangat memudahkan dan memberikan kemudahan dan keringanan pada masing-masing hambanya. Bahkan kalau seseorang dalam kondisi sakit misalkan, masuk bulan Ramadan, dia diperbolehkan oleh agama kalau dia tidak punya kesanggupan untuk berpuasa, dia berbuka. Tapi dia wajib menggantinya di waktu yang lain apabila dia sembuh. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, termasuk dari keutamaan bulan Ramadan adalah kewajiban berpuasa itu telah diwajibkan atas umat-umat sebelum umat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai segenap orang-orang yang beriman, Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang berimanlah yang punya kesiapan untuk melaksanakan puasa ini. Ya. Tapi sekarang adakah orang yang beriman tidak berpuasa, ada atau tidak? Hah? Dalam setiap puasa yang kita jumpai, yang kita lewati, ada enggak saudara kita se-Islam, seiman yang tidak berpuasa? Ada atau tidak? Insya Allah kita akan mengatakan ada. Dia orangnya sehat, seger bugar, dan seterusnya. Maka ini adalah sebuah kekurangan dalam iman. Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman kepada Allah lah yang akan siap melaksanakan puasa itu. Adik-adik yang umur ini sudah mulai berpuasa apa tidak? Sudah, masya Allah. Alhamdulillah. Ini artinya bahwa kita dari semenjak kecil dididik oleh keluarga kita, dididik oleh kedua orang tua kita, dididik oleh guru kita, ustadz-ustadz kita, untuk melatih diri berpuasa. Kenapa? Karena adik-adik adalah orang beriman, anak-anak orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Allah memanggil orang-orang yang beriman, karena orang beriman inilah yang punya kesiapan untuk lapar, yang punya kesiapan untuk haus, karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Orang yang berimanlah yang siap untuk lapar dan siap untuk minum. Kenapa? Walaupun dia berada di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada yang melihat dia untuk minum, tidak ada yang melihat dia untuk makan, tetapi dia tetap menahan lapar, dia tetap menahan haus. Kenapa? Karena orang beriman itulah yang ingin mencari ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayang Allah, ingin pahala dari Allah, ingin ganjaran dari Allah, ingin nilai dari Allah, ingin surganya Allah Azza wa Jal. Dan orang yang berimanlah yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia keistimewaan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dipanggil oleh Allah dalam tugas sebulan dalam 12 bulan, yaitu berpuasa pada hari atau pada bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wahai segenap orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau ada orang muslim, dia mampu, muslimah, dia juga mampu, lalu dia tidak berpuasa, artinya bahwa dia telah meninggalkan kewajiban. Orang yang meninggalkan kewajiban itu hukumnya haram. Orang yang melaksanakan keharaman adalah berdosa. Orang yang melaksanakan keharaman adalah berdosa. Puasa itu adalah wajib. Siapapun dari seorang muslim mampu berpuasa, muslimah mampu berpuasa, tapi pada waktu bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka artinya orang muslimah, muslim dan muslimah ini melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Melanggar perintah Allah hukumnya haram. Dan melaksanakan yang haram itu adalah berdosa. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ayat ini juga memberitahukan kepada kita ada tujuan yang akan diperoleh dalam berpuasa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tujuan yang akan diraih, didapatkan dengan berpuasa, la'allakum apa? Tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita pernah mendengar enggak dari guru-guru kita atau ibu-ibu kita, baju yang paling baik perhiasan yang paling baik di kehidupan dunia ini pakaian apa? Hah? Pakaian apa? Hah? Pakaian takwa. Perhiasan yang terbaik seorang muslim dan muslimah di atas dunia ini adalah baju perhiasan takwa. Inilah yang menjadi tujuan. Kalau seseorang sudah berpuasa ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dan dia tidak mengharapkan kecuali cinta, ridha, nilai, pahala dari Allah, dan dia menjalankan puasa itu sesuai dengan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka orang yang melaksanakan ini orang yang sedang berbaju dan berhias dengan perhiasan takwa. Kedua, kita dikatakan oleh Allah sedang melakukan perjalanan atau yang diistilah musafir. Yang namanya musafir butuh bekal atau tidak? Kita mengatakan butuh bekal. Setiap perjalanan seseorang muslim butuh bekal. Kalau perjalanan di dunia, mesti kita punya bekal, ada ATM, tempat duit kita. Sudah itu di luar ATM ada warna merah atau ada warna biru. Bahkan kita persiapkan kalau perjalanan yang sangat panjang, kita persiapkan bekal yang sangat banyak. Maka setiap muslim dan muslimah itu sedang melakukan perjalanan yang panjang kepada pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang diistilahkan oleh para ulama, perjalanan maknawi seseorang kepada Allah. Di antara saudara kita ada dalam perjalanannya 60 tahun sampai kepada Allah. Ada yang perjalanannya 50 tahun sampai kepada Allah. Ada yang perjalanannya mungkin 25 tahun sampai kepada Allah. Ada yang mungkin baru lahir langsung diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Setiap muslim dan muslimah yang hidup di atas dunia ini, maka dia sedang melakukan perjalanan. Ada orang tuanya sudah sampai kepada Allah dalam perjalanan yang panjang. Mungkin bapaknya berumur 70 tahun sudah kembali kepada Allah. Mungkin ibunya berumur 60 tahun sudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau perjalanan di dunia ini butuh bekal, demikian juga perjalanan menuju kehidupan akhirat, pertemuan dan perjumpaan dengan Allah butuh bekal. Apa sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju Allah? Kita akan menjawab, taqwallah, ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairazzadit taqwa. Karena sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau seseorang muslim dan muslimah berpuasa pada bulan Ramadan, berarti dia telah berbekal dengan ibadah puasanya menuju Allahu Azza wa Jalla. Dia telah berbekal dengan ibadah puasanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Keberikutnya, Allahu Azza wa Jalla menyebutkan bahwa manusia di kehidupan dunia ini bertingkat-tingkat. Sebagaimana kelak di kehidupan akhirat bertingkat-tingkat. Di sana ada orang yang paling tinggi tingkatnya. Di sana ada orang yang di bawah. Di sana ada orang yang tingkatnya sangat-sangat rendah dan rendah. Maka Allah telah menyebutkan orang yang paling tinggi tingkatnya di dunia ini di sisi Allahu Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allahu Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan salah satu tujuan yang akan diperoleh dan didapatkan melalui ibadah puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allahu Azza wa Jalla. Berarti dengan ibadah puasa itu mengangkat martabat seseorang, mengangkat kedudukan seseorang, mengangkat derajat seseorang di sisi Allahu Azza wa Jalla, dan sekaligus mengangkat derajat seseorang di kehidupan dunia ini, yaitu di sisi makhluk. Maka coba lihat, orang yang tidak berpuasa dan dia mampu, laki-laki atau perempuan, tidak ada uzur, tapi dia tidak berpuasa, menjadi bahan omongan, menjadi bahan celaan di dunia. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat di dalam surat Al-Baqarah ini berbicara tentang keutamaan orang yang berpuasa, yang dipanggil oleh Allah untuk merebut keutamaan ini, yang diajak oleh Allah untuk berame-rame mengambil kelebihan dan keutamaan hidup ini, yang dipanggil oleh Allah dan yang diseru oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian merebut kemuliaan ini, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan modal iman yang kita miliki, Allahu Azza wa Jalla memberikan bantuan kepada kita untuk menjaga iman ini sampai kemudian memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan puasa. Yang kedua, setelah kita mendengarkan bagaimana Allahu Azza wa Jalla menyebutkan tentang keutamaan puasa ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa puasa itu akan bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan menjadi penyebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dasar dan landasan iman, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, atas dasar ihtisab, ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla, cinta dari Allah, nilai dari Allah. Siapa saja yang mendasari puasanya di atas iman dan ketulusan serta keikhlasan, Allah menyebutkan, ay Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, diampuni dosanya yang telah lewat, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa di antara kita yang bebas dari dosa? Tidak ada. Selama kita sebagai manusia, hamba Allah, kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian, kata Allah Azza wa Jalla, melakukan kesalahan dan dosa di waktu siang dan di waktu malam. Allah menyebutkan bahwa kita ini pernah akan lepas dari dosa. Maka salah satu jalan diampuninya dosa-dosa kita, salah satu cara dosa kita diampuni yang telah lewat, adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, kalau ada orang Muslim dan Muslimah, dia mampu, tidak ada alasan, lalu dia tidak berpuasa, berarti rugi atau tidak? Sungguh sangat-sangat rugi. Kenapa? Dia tidak mendapatkan pengampunan dosanya yang telah lewat. Kedua, dengan dia tidak berpuasa, berarti menumpuk-numpuk dosa. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena dasar iman, dasar keikhlasan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis yang lain yang menjelaskan juga dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang lima waktu. Mana salat-salat yang lima waktu itu, Dek? Nih, depan. Salat-salat yang lima waktu itu yang mana? Isya, subuh, maghrib, asar, zuhir, zuhur. Jadi kata Rasul alaihi salatu wassalam, salat yang lima waktu, ya, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat bisa sebagai penghapus. Mukaffirat, kata Rasul alaihi salatu wassalam, penghapus apa dari kesalahan yang dilakukan antara satu solat dengan solat berikutnya, Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan, maksudnya kesalahan-kesalahan kecil. Ya, apabila, kata Rasul alaihi salatu wassalam, idza jutunibatil kabairu, apabila dosa besar dijauhi, dosa besar ditinggalkan, berarti dosa-dosa kecil itu akan berguguran. Orang menjaga sholatnya, mulai dari tadi dihitung isya, kemudian subuh, lalu kemudian zuhur, asar, kemudian ke maghrib lagi. Antara sholat dengan sholat itu akan menghapus dosa-dosa yang dikerjakan. Tetapi ingat, dosa-dosa yang dihapus adalah dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil yang dihapus. Jumat, tadi kita melaksanakan sholat Jumat. Besoknya seminggu lagi ada sholat Jumat. Antara sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, itu akan menjadi penghapus Jumat itu. Sampai datangnya Jumat yang keberikutnya. Tetapi ingat, dosa apa yang dihapus? Dosa kecil. Demikian juga, sebentar lagi kita telah bertemu dengan Ramadan. Ramadan yang telah lewat dengan Ramadan yang akan datang ini, antara jarak Ramadan dengan Ramadan akan bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa selama orang itu menjauhi dosa besar. Berarti yang akan dihapuskan adalah dosa apa? Dosa kecil. Maka kita sebagai umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, kalau kita bebas dari dosa besar, belum tentu kita bebas dari dosa kecil. Ini artinya bahwa kita selalu akan terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Yang terbaik orang yang keliru dan salah, yang sering bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Terbaik orang yang melakukan kesalahan adalah yang semangat melaksanakan kebaikan-kebaikan. Termasuk kebaikan besar dalam setahun satu bulan saja adalah puasa pada bulan Ramadan. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi iman yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saya dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Assalamualaikum. Iya. Nah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, terkait dengan puasa, terkait dengan bulan Sya'ban sebagai bulan yang membuka pintu bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, An-Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan sebuah teladan yang terbaik buat kita. Ya, terkait dengan mengisi bulan bulan Sya'ban. Termasuk dari teladan Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk dikerjakan adalah berpuasa di bulan Sya'ban. Berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada satu bulan yang beliau banyak melaksanakan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ini tuntunan beliau alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan Sya'ban. Mulai dari awal masuk bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk kita banyak berpuasa. Jadi, tidak ada istilah salat nisfu Sya'ban dalam tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, barakallahu fikum. Tidak ada dalam tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu salat nisfu Sya'ban. Sehingga kita jangan sampai melaksanakan sesuatu yang tidak diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diteladankan oleh beliau adalah banyak mengisi bulan Sya'ban itu dengan berpuasa. Berpuasa sunnah. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha, dia sempurna mengqadha puasanya itu ketika pada bulan Sya'ban, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban itu, bahkan sampai terhitung ya beliau sempurna melaksanakan puasa padanya. Jadi tidak ada satupun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaksanakan salat nisfu Sya'ban. Ya, wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang berikutnya tadi ditanyakan terkait dengan melaksanakan salat di malam nisfu Sya'ban. Jadi tidak ada sesungguhnya dan tidak boleh mengkhususkan suatu malam untuk beribadah sesuatu yang tidak dikhususkan oleh agama kita. Tidak boleh. Semua malam-malam itu memiliki keutamaan yang sama. Sehingga tidak boleh kalau kita mengkhususkan sebuah malam untuk kemudian beribadah ini, banyak beribadah. Kita harus mendatangkan hujjah, dalil. Kita harus dituntut untuk bisa mendatangkan dasar kita berbuat. Karena semua malam itu hukumnya sama dalam pandangan agama. Ya, semua malam-malam itu. Nah, Rasulullah membagi malam itu sendiri di sana ada sepertiga malam tersisa. Sepertiga malam Allah Azza wa Jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun ke langit dunia. Lalu kemudian Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang meminta perlindungan dariku, aku akan berikan perlindungan. Di saat kita bisa bangun di sepertiganya malam. Inilah dia malam-malam itu adalah sama. Tidak ada kelebihan satu malam dengan malam lainnya. Kalau ada yang menjelaskan kelebihan atau ada anggapan lebih, berarti kita harus mampu mendatangkan dalil, mendatangkan hujjah, mendatangkan alasan, mendatangkan sandaran dan dasar. Maka sekali lagi, semua malam itu dalam pandangan agama adalah sama. Nanti ketika masuk bulan Ramadan, ya, semua malam-malam Ramadan itu adalah sama nilainya untuk beribadah. Terkadang kan kita muslimin tidak. Ya, maaf-maaf saja ya, di kampung-kampung, di awal-awal Ramadan, rami. Nanti terus berjalan, ngikis sopnya. Semestinya, kan sebaliknya. Ketika 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi SAW menyingsingkan lengan bajunya, mengikat sarungnya. Sebagai gambaran beliau tambah semangat. Maka kita berupaya untuk mewujudkan bahwa kita tidak boleh menghususkan suatu malam. Kecuali harus ada dasarnya, ada landasannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Mau mengkhususkan untuk apa saja. Mau beribadah, mau baca Al-Quran. Kata-kata pengkhususan itu harus ada dalil yang mengeluarkannya dari keumuman malam-malam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Semoga bermanfaat dan berguna. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.